wal ijma munakidun alaih. Bahkan ada ijma di atas perkara ini. Ijma tentang hal ini, yaitu haramnya mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian atau engkau mengikuti sesuatu yang kalian tidak ada ilmu padanya. Jangan juga berbicara tentang perkara yang kalian tidak ada ilmu padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga haram hukumnya mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Haram berbicara tentang makna-makna ayat Al-Quran bagi orang yang bukan ahlinya. Dalil-dalilnya banyak, baik dari ayat ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di dalam an-nar. Sehingga jangan sembarangan seseorang menafsirkan Al-Quran, berbicara tentang makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian juhala, orang-orang bodoh, ya, tapi sok pinter. Dengan membuat halaqah-halaqah, ya, kemudian pengampu halaqah membacakan ayat, kemudian dia bertanya kepada orang yang berada di halaqahnya, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini. Padahal dia belum pernah belajar tafsir, belum pernah belajar bahasa Arab. Orang belum pernah belajar ditanya, bagaimana menurut Anda tentang ayat ini? Satu persatu ditanya, seolah-olah mereka adalah Ibnu Katsir atau Al-Imamul Qurtubi atau yang semisal mereka, yang ahli dalam tafsir Al-Quran. Menurut saya ayat ini demikian dan demikian, dikait-kaitkan dengan kejadian yang ada di saat itu. Dikait-kaitkan dengan keinginan dan hawa nafsunya. Dicocok-cocokkan. Ini tafsir birra'i. Menurut saya, dalam hemat saya, dalam pandangan saya, dan seterusnya. Yang semestinya mereka ketika membaca ayat kemudian ingin mendapatkan penjelasannya, buka kitab-kitab tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ya. Bahkan tafsir Ibnu Katsir min ahsani tafasir. Di antara kitab tafsir yang paling bagus, ya. Tafsir Ibnu Katsir. Sehingga seyogianya kitab ini ada di rumah-rumah kaum muslimin. Kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, atau kitab-kitab tafsir yang sangat ringkas, tafsir As-Sa'di, ya, dan tafsir para ulama yang lainnya. Yang jelas, ketika hendak mengetahui makna ayat, penjelasan ayat, tafsir ayat dan seterusnya, hendaklah dikembalikan kepada ahlinya. Bertanya kepada para ulama, membuka kitab-kitab tafsir dan seterusnya. Ya. Tidak berbicara tentang tafsir tanpa ilmu. Berbicara tentang makna ayat-ayat Al-Quran tanpa ilmu. Ya. Tidak. Karena ini haram hukumnya. Sehingga di antara adab manusia semuanya, ya, jangan dia sembrono, ya, dan berani mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, ya. Berbicara tentang makna-makna ayat tanpa ilmu, jangan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Bertanya, ya. Belajar, ya. Belajar tafsir. Belajar bahasa Arab, ya. Karena Al-Qur'an dengan bahasa Arab, ya. Dan seterusnya. Dan dalil-dalil tentang hal ini sangatlah banyak. Haramnya berbicara tanpa ilmu. Haramnya mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu dan seterusnya. Bahkan ijma' para ulama tentang hal ini. Haramnya berbicara tanpa ilmu. Bahkan Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat bab al-ilmu qablal qawli wal amal, ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan berbuat. Jangan sok berilmu padahal dia tidak berilmu. Sok bijak, sok hikmah dan seterusnya padahal tidak bijak dan tidak hikmah. Kemudian dia terjatuh ke dalam perbuatan berbicara tanpa ilmu. Menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu wal-iyadzubillah. Maka ini penting diperhatikan. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa amma tafsiruhu lil'ulama fajaizun hasanun. Adapun tafsir Al-Quran yang dijelaskan oleh para ulama, ya, dalam pelajaran-pelajaran mereka atau dalam kitab-kitab mereka, ya, tafsir para ulama terhadap Al-Quran, fajaizun hasan, maka ini boleh, bagus, ya. Ulama yang menafsirkan Al-Quran, ya. Yang ulama ini menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan generasi terbaik umat ini. Sehingga kita membaca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir mereka. Wal ijma' munakidun alaihi. Bahkan ada ijma'. Bolehnya para ulama mentafsirkan Al-Quran. Para ulama yang menjadi bidangnya, ya, yang dia ahli di dalamnya atau tentang ilmu atau bidang ilmu tersebut, yaitu ilmu tafsir. Faman kana ahlan litafsir jami'an lil adawati allati yu'rafu biha ma'nahu, maka barang siapa yang dia ahli dalam mentafsir, yang dia mengumpulkan alat-alat ataupun sebab-sebab yang dengannya akan diketahui makna-makna ayat, itu artinya dia punya modal na'am ilmu untuk menafsirkan Al-Quran. Dia pandai bahasa Arab, ya. Dia tahu i'rab, ya. Dia tahu tentang ilmu hadis, yang di mana hadis itu menafsirkan ayat, ya. Dan seterusnya. Maka barang siapa yang ahli dalam mentafsir, yang dia memiliki ilmu alat yang dengannya dia bisa mengetahui makna ayat, wa ghalaba ala dhannihil murad, kemudian dia meyakini makna tersebut adalah yang dimaksud sesuai dengan kadar ilmunya tadi. Dia meyakini bahwasannya makna yang tersebut adalah yang dimaksud. Makna dari ayat adalah itu. Ya. Maka fassarahu, maka dia boleh menafsirkan jika memiliki tadi alat-alat untuk mentafsir. Ya. Dia faham usul tafsir. Dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam bidang tafsir. Ya. Kemudian dia yakin dengan apa yang dia tafsirkan, ya. Berdasar dengan kadar keilmuannya. Fassarahu, maka dia boleh menafsirkannya. In kana mimma yudraku bil ijtihad, apabila hal tersebut adalah diantara perkara-perkara yang nah, seseorang bisa berijtihad di dalamnya. Kal ma'ani, seperti tentang makna-makna lafad-lafad yang terdapat di dalam Al-Quran. Oh makna lafad ini. Oh makna wa idza qara'tal qur'an fastami'u lahu, maknanya ai idza aradta, kalau dibahasakan secara letterlek idza qara'ta maknanya apabila engkau telah membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, berarti isti'adzahnya setelah membaca ayat Al-Qur'an. Karena faida qara'tal Qur'an. Wal ma'na laisa kadzalik. Namun maknanya bukan itu, ya. Maknanya idza aradta, apabila engkau ingin qira'atal Qur'an, membaca Al-Qur'an, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Maka beristi'adzahlah, meminta perlindunganlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Naam. Kal ma'ani wal ahkamil khafiyah, juga contoh lain seperti hukum-hukum yang tersamarkan. Ayat ini mengandung hukum ini dan itu, wajibnya demikian dan demikian, atau sunnahnya demikian dan demikian, atau disyariatkannya amalan ini dan itu. Nah, yang ini diungkap dan dijelaskan oleh mufassir ahli tafsir. Dia istinbat, mengambil kesimpulan dari ayat tersebut. mengambil kesimpulan hukum tentang ayat tersebut. Wal jaliyah, bahkan hukum-hukum yang jelas sekalipun, jelas perintah sholat, perintah zakat, perintah haji dan seterusnya, jelas hukum-hukum yang jelas, nggak ada keraguan padanya, tidak samar. Wal umum wal khusus, atau pembahasan tentang umum dan khusus. Oh, ayat ini umum. Oh, ayat ini khusus. Oh, ini khusus tentang nabi. Oh, ini khusus tentang wanita misalkan, atau yang semisalnya. Wal i'rab, atau tentang i'rabul Quran, i'rabnya, mana fa'il, mana maf'ul, dan seterusnya, ini apa kedudukannya, itu apa kedudukannya dalam i'rab, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Nah, dari perkara-perkara yang seorang ulama bisa berijtihad di dalamnya. Ketika dia membaca ayat, dan dia memiliki bekal ilmu tafsir, menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam bidang tafsir, kemudian dia menafsirkan. Boleh dia menafsirkan jika dia adalah ahlinya, ulama. Itu pun jika hal tersebut diantara perkara yang seseorang bisa berijtihad di dalamnya. Seperti tentang menjelaskan makna-makna lafaz tadi, atau tentang istinbat hukum-hukum yang masih samar, atau hukum yang sudah jelas, atau tentang masalah umum dan khusus, ayat ini umum, ayat ini khusus, atau tentang masalah i'rab, nah, dan seterusnya. Maka boleh dia menafsirkannya jika dia adalah ahlinya. Wa in kana mimma la yudraku bil ijtihadi kal umuri allati tariquha an-naqlu wa tafsir al-alfadhi al-lughawiyyah fala yajuzu lahu al-kalamu fihi illa bi naqlin sahih min jihatil mu'tamadina min ahli. Namun apabila perkara tersebut adalah di antara perkara-perkara yang tidak bisa dicapai dengan ijtihad, seperti perkara-perkara yang cara untuk meraihnya adalah harus dengan nukilan. Harus dengan nukilan. Maka tidak boleh berijtihad. Karena harus ada asar atau nukilan yang menunjukkan tentang makna ini. Wa tafsiril alfadhil lughawiyyah, demikian pula menafsirkan lafaz-lafaz secara bahasa. Ini tidak dengan ijtihad. Menafsirkan lafaz-lafaz secara bahasa. Dilihat bagaimana fasihnya bahasa Arab. Melihat syair-syairnya orang Arab. Nah, bahasa-bahasa yang fasih mereka. Tidak bisa dengan ijtihad. Harus dengan apa? Mumarosah, meneliti, kemudian membaca ucapan-ucapan orang Arab, jika mereka mengatakan demikian dalam kalimat yang seperti ini, apa maknanya dan seterusnya. Nah, ini harus naam diketahui secara pasti dari lisan-lisan Arab, sehingga harus ada naam referensi-referensi kalimat-kalimat Arab, baik itu kamus, atau yang semisalnya. Fala yajuzu lahul kalam fihi, kalau diantara perkara-perkara yang tidak dicapai dengan ijtihad, seperti perkara-perkara yang mengharuskan adanya nukilan, harus didatangkan nukilan, ya. Mana ucapan para sahabat, ya, misalkan tentang ini dan itu, ya, atau tentang makna lafadz-lafadz secara bahasa. Ini diantara perkara-perkara yang tidak dicapai dengan ijtihad. Maka kalau seperti ini perkaranya, tidak boleh dia menafsir, ya, ayat atau lafadz dalam Al-Quran illa binaklin sahih, kecuali harus dengan nukilan yang sahih, nukilan yang benar. Gak bisa dengan hanya sekedar istinbat, pengambilan kesimpulan, ya. Tapi harus mendatangkan nukilan yang sahih. Min jihatil mu'tamadina min ahli, nukilan yang sahih dari orang-orang yang naam mu'tamad, orang-orang yang memang menjadi sandaran dalam perkara ini, ya. Itu ahlinya, ahlul athar, ahlul hadis, ahlun naql. Khulasahnya dalam paragraf ini, jika dia adalah ulama yang mumpuni dalam bidangnya, ya, mumpuni ilmunya untuk menafsirkan Al-Quran, maka boleh menafsirkan Al-Quran, ya. Dan dia pun menafsirkan dalam perkara-perkara yang bisa dicapai dengan ijtihad, ya. Jika dalam perkara-perkara yang tidak dicapai dengan, tidak dapat dicapai dengan ijtihad, ya, melainkan harus dengan nukilan, ya, dan seterusnya, maka tidak boleh dia menafsirkan kecuali harus dengan nukilan yang sahih dari orang-orang yang terpercaya dalam bidangnya, ya, atau orang-orang yang terpercaya dalam ahlinya. Wa amma min kalamin laisa min ahli, paragraf ketiga. Adapun, ya, tafsir orang yang bukan ahlinya, ya, penjelasan ayat atau lafaz ayat dan seterusnya dari orang yang bukan ahlinya, likaunihi ghairu jami'in li adawatihi, karena dia tidak mengumpulkan, ya, alat-alat yang dibutuhkan untuk mentafsir, ya, atau dia tidak memiliki ilmu alat atau ilmu dasar yang dibutuhkan untuk menafsir Al-Quran, ya, maka faharamun alaihi tafsir. Orang seperti ini haram dia menafsir, karena dia bukan ahlinya. Dia tidak memiliki modal ilmu untuk menafsir. Maka haram bagi dia untuk menafsirkan Al-Quran. Menurut saya, ayat ini demikian dan demikian. Nah, haram alaik, haram bagi dia untuk menafsirkan Al-Quran, karena dia bukan ahlinya. Lakin akan tetapi, ya, seperti kita-kita ini, ya, jangan sembarangan menafsir Al-Quran, ya. Akan tetapi, lakin lahu an yanqula tafsir anil mu'tamadin min ahli. Akan tetapi boleh dia menukil tafsir dari para ulama. Boleh dia menukil tafsir dari orang-orang yang terpercaya, ya, dari ahli tafsir, ya, orang-orang yang menjadi rujukan, orang-orang yang menjadi sandaran umat ini, ya, dalam keilmuan. Boleh. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini dan itu, ya, menukil tafsir dari para ulama. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di misalkan rahimahullahu taala tentang ayat sekian dalam surat ini dan itu, beliau mengatakan demikian dan demikian. Boleh bagi kita yang bukan ahli tafsir ini ya, yang dangkal ilmunya, yang masih lemah ilmunya, belum ada modal untuk bisa menafsir Al-Quran, boleh dia menukil tafsir dari orang-orang yang menjadi rujukan dalam keilmuan. Boleh dia menukil dari ahli tafsir, para mufassirin. Nah, alhamdulillah kitab-kitab tafsir ya, telah terbukukan, ya, telah dicetak, ya, bahkan mudah untuk mendapatkannya. Nah, bahkan kadang tinggal ketik, ya, butuh kitab apa, tinggal ketik, muncul, ya. Ya subhanallah betapa mudahnya. Tidak susah untuk membeli kitab-kitab para ulama. Gak seperti dulu. Ya, pengen kitab menasakh, ya, mentranslate atau memindahkan. Ya, dulu belum ada percetakan ya. Harus dipindahkan, didikte. Nah, guru membaca, kemudian murid-murid menulis semuanya, didikte. Ya. Kitab-kitab para ulama. Belum ada mesin cetak. Ya. Belum ada mesin fotokopi. Ya. Nah, itu pun harus berjalan berbulan-bulan. Ya. Bertahun-tahun dan seterusnya untuk mendapatkan kitab-kitab tersebut. Ya. Adapun zaman sekarang, walhamdulillah begitu mudahnya, ya, untuk membeli kitab-kitab para ulama. Ya. Bahkan kitabnya sudah dicetak dengan cetakan yang bagus, ya. Nah, kertasnya kertas tip, ya, kertas kuning yang sehat untuk mata, ya. Dan seterusnya, tulisannya pun sudah tulisan yang, masya Allah, ya. Nah, kalau bahasa kita bukan tulisan dokter gitu ya. Nah, tapi tulisan cetakan. Ya. Yang sangat mudah untuk dibaca. Ya. Alhamdulillah. Ya. Maka manfaatkan kemudahan-kemudahan seperti ini. Ya. Beli kitab-kitab para ulama. Ya. Jangan ragu kalau beli kitab tuh ya. Nah, beli. Kitab-kitab para ulama. Kumpulkan kitab-kitab para ulama. Ya. Lengkapi maktabah pribadi kita. Perpustakaan pribadi kita dengan kitab-kitab para ulama. Ya. Nah. Jangan kalah sama orang-orang yang mengejar dunia. Ya, dan derajat atau titel dunia. Ya. Ya. Orang-orang kuliahan kan masya Allah kitab-kitabnya ya. Kitab-kitab mahal-mahal ya. Nah, apalagi kalau dia sedang mengejar S2 atau sedang mengejar S3 dan seterusnya ya. Nah, insyaallah perpustakaannya luar biasa. Ilmu-ilmu dunia rela mereka mengeluarkan mablag kabir. Biaya besar ya untuk mendapatkan ya karya-karya tulis orang-orang kafir. Karya-karya tulis orang-orang yang enggak jelas ya. Ya. Karena tentang keilmuan dunia. Nah. Tapi begitu mudahnya mereka mengeluarkan mablag tadi, biaya tadi untuk membeli kitab-kitab tadi atau buku-buku tadi. Ya. Maka kita ya jangan kalah semangat ya dalam hal membeli kitab-kitab para ulama. Kita harus lebih semangat lagi karena kita beli ini ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Ya. Maka bersemangat, bersungguh-sungguh. Ya. namun kadang himmah ya untuk membeli kitab-kitab para ulama melemah ya. Apalagi dengan mudahnya mengakses dunia maya ya. Mengakses PDF misalkan dan yang semisalnya. Yang padahal kalau dia membaca PDF enggak kuat lama. Ya, di HP baca. Enggak kuat lama, setengah jam tuh udah mata udah. Nah, pusing ya. Kepala pusing karena mata lemah. Lain dengan melihat kitab. Nah, ya, beda jauh. Tenang, bisa konsentrasi ya. Matanya juga tidak berat ya, tidak cepat lelah ya. Apalagi kalau tulisannya besar-besar. Apalagi kertasnya kuning. Nah, senang membaca ya. Nah, ini perlu ditingkatkan semangat membeli kitab-kitab para ulama. Mana belum bisa bahasa Arab, ya belajar. Ya. Nah, dan juga bisa untuk simpanan untuk anak keturunan antum kitab-kitab itu nanti. Ya. Istihdu semangat. Ya. Para ulama demikian. Ya. Al-Imam Ibn Mandah rahimahullahu taala ketika pulang dari menuntut ilmu, umurnya berapa? 60 tahun. Berangkat talabul ilmi 20 tahun, pulang 60 tahun. Kitab-kitabnya diangkut oleh 40 ekor unta, kurang lebih. Subhanallah, 40 mobil yang ngangkut. Begitu banyaknya kitabnya. Nah, kita mau beli satu kitab saja berapa harganya ini? Nah, 100 ribu, aduh, mikir 1000 kali, ya. Tapi kalau beli bakso, ya, nah, sekeluarga, ayo kita beli bakso sekali-kali, ya, ya sekali-kali keluar 100 ribu. Ya. Kenapa enggak? Ayo beli kitab sekali-kali, nah, dapat kitab. Besok lagi sekali-kali lagi, dapat lagi kitab, ya, dan seterusnya. Namun kadang untuk mengeluarkan mablak membeli kitab ini berat. Tapi untuk membeli makanan-makanan dan yang sejenisnya dari kesenangan-kesenangan dunia kadang lepas gitu saja. Ya. Inilah letak kelemahan kita. Ya. Lemahnya kita dalam memperhatikan kitab-kitab para ulama. Nah. Kurang perhatian dengan karya-karya tulis para ulama. Nah. Ya. Adapun para thalabatul ilm, ya. Nah, selalu mereka pengen ada tambahan kitabnya di perpustakaannya. Ya. Kitab apa yang belum ada ini? Ya. Nabung dia. Nah. Subhanallah, sampai-sampai waktu mondok, ya, dia rela makan seadanya hanya dengan garam, hanya dengan sambal kadang dan seterusnya, karena dia ingin menabung membeli kitab. Dia rela enggak jajan bertahun-tahun, nabung untuk beli kitab. Ya. Ada himmah, ada kesemangatan. Nah. Maka demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah semangat ya dalam membeli kitab-kitab para ulama sebagai bentuk perhatian kita dengan karya tulis mereka yang sangat berharga. Ya. Kemudian tsummal mufassiruna bi ra'yihim min ghairi dalilin sahihin aqsam. Kemudian para ahli tafsir atau orang yang menafsir Al-Qur'an, ya. Orang yang menafsir Al-Qur'an dengan ra'yunya, ya. Dengan pendapatnya min ghairi dalilin sahih, tanpa menggunakan dalil yang sahih. Aqsam, ada beberapa macam. Nah, jadi orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya, dengan pendapatnya, dengan akalnya, ya, tanpa dalil yang sahih. Itu ada beberapa golongan, ada beberapa macam orang yang seperti ini. Minhum, yang pertama, di antara mereka, man yahtajju bi ayatin ala tashihi madhhabihi wa taqwiyati khadirihi. Ada yang dia berdalil dengan satu ayat, ya, yang tujuannya untuk membenarkan madhabnya dan untuk menguatkan pendapatnya. Ma'annahu la yaglib 'ala dhannihi anna dhalika huwal murad. Padahal dia belum yakin bahwasannya na'am makna ayat itu adalah yang na'am dimaksud tersebut. Dia belum yakin. Ma'annahu la yaglib 'ala dhannihi anna dhalika huwal murad bil ayah. Padahal dia belum yakin bahwasannya makna ayat itu adalah makna yang dia inginkan. Wa inna ma yaksidu dhuhur ala khasmi, hanya saja dia berdalil dengan ayat ini dan itu, ya, untuk menguatkan pendapatnya, untuk membenarkan madhabnya dengan tujuan untuk membantah lawan debatnya. Nah, dia berpendapat untuk satu pendapat. Nah, ya, tujuannya untuk mengalahkan lawan debatnya, dia berdalil dengan ayat yang dia pun belum yakin bahwasanya ayat tersebut maknanya seperti itu. Dia belum yakin bahwasanya ayat tersebut, nah, makna ayat tersebut menguatkan mazhab dan pendapat dia. Nah, ini jenis yang pertama. Nah, berarti dia sembrono, ya, hanya sekedar ingin menguatkan mazhabnya atau menguatkan pendapatnya atau membenarkan mazhabnya. Wa minhum man yaksidu du'a ila khair wa yahtajju bi ayatin min ghairi an yadhhar lahu dalalatun lima qawlahu. Dalam cetakan lain, an tadhharu lahu dalalatun lima qawlahu. Yang kedua, di antara mereka ada yang dia tujuannya mengajak orang kepada kebaikan. Dia bukan ahli tafsir, tapi tujuan dia mengajak orang kepada kebaikan, ya, sehingga dia berdalil dengan satu ayat. Nah, padahal tidak nampak bagi dia bahwasanya ayat ini adalah dalil yang menguatkan pendapat dia. Nah, atau tidak nampak bagi dia, ya, bahwasanya ayat tersebut adalah sebagai dalil naam yang menguatkan apa yang dia ucapkan. Namun niatnya baik, ngajak orang untuk naam kebaikan, ya. Tapi dia berdalil dengan satu ayat yang dia sendiri, ya, enggak nampak bagi dia naam bahwasanya ayat tersebut itu adalah dalil yang sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Nah, ini jenis yang kedua. Wa minhum, jenis yang ketiga, man yufassiru alfadhahu al-arabiyyah. Orang yang menafsirkan lafaz-lafaz Al-Qur'an, ya, al-arabiyyah, lafaz-lafaz bahasa Arab, ya, min ghairi wuquf 'ala ma'aniha 'inda ahliha. Dia hanya menafsirkan lafaz-lafaznya saja, lafaz-lafaz na'am secara bahasa Arab. Tanpa apa? Tanpa dia, ya, tanpa dia menyentuh maknanya, yaitu tanpa dia menyimpulkan maknanya, ya, inda ahliha, ya, di sisi ahlinya, yaitu tanpa dia apa? Tanpa dia melihat makna-makna ayat tersebut menurut ahlinya. Dia sekedar menafsirkan lafadz-lafadz secara bahasa Arabnya, nah, tanpa melihat makna yang sebenarnya menurut ahli tafsir, menurut para ulama. Wahia mimma la tu'khud illa bisama' min ahli al-arabiyyah wa ahli tafsir. Dan lafadz-lafadz seperti ini di antara lafadz yang tidak diambil kecuali harus dengan pendengaran dari orang yang ahli dalam bahasa Arab secara langsung, ya, atau melalui kitab-kitab, syair-syair mereka dan seterusnya, wa ahli tafsir, dan melalui ahli tafsir. Nah, Kabayani makna lafdhah wa i'rabiha, seperti penjelasan makna lafad. Lafad ini apa maknanya? Ya. Nah. Seperti makna menyentuh, ya. Nah. Almas, ya. Membatalkan wudu ataukah tidak? Nah. Ya. Nah, ini harus betul-betul diteliti, ya. Dan diambil ucapan para sahabat tentang hal ini, ya. Dalam ayat tersebut, ya. Nah, ya. Apa makna almas menyentuh, ya. Apakah sekedar menyentuh perempuan batalkan wudu, nah. Ataukah maknanya yang lain, ya. Ternyata maknanya adalah apa? Al-jima. Nah. Ini contoh penjelasan makna-makna lafad. Ya. Wa i'rabiha, dan penjelasan i'rabnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Jangan wa kallamallaha, ya. Nah. Tapi wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa alaihi salatu wassalam. Dipelintir oleh ahlul ahwa wa kallamallaha. Nah. Karena dia menafikan sifat kalam dari Allah. Sehingga dia mengatakan Musa yang berbicara kepada Allah. Nah. Taib. Wa ma fiha min al-hadzfi wal ikhtisar. Demikian juga pembahasan tentang hadzf. Ada lafaz yang dibuang, ya. Was'alil qaryata. Tanyalah kepada kampung, ya. Nah, kalau secara literal artikan tanyalah kepada kampung, bukan itu maknanya. Ada hadzf, ada yang dibuang. Was'al ahlal qarya. Ya, maknanya adalah tanya kepada penduduk kampung atau penduduk kota atau penduduk negeri, bukan nanya kepada kampungnya. Nah, bukan nanya kepada tempat, tapi nanya kepada penduduknya. Nah. Tentang hadzaf wal ikhtisar, tentang ringkasan, ya, itu kadang ada yang dibuang karena untuk meringkas, kadang mubtadanya enggak disebutkan. Nah. Wal idmar, demikian pula tentang idmar, ya, ada lafaz yang disembunyikan. Nah. Wal haqiqah, demikian pula tentang pembahasan haqiqah. Ya, hakikat, hakikat makna ayat, wal majaz tentang majaz, wal umum wal khusus tentang umum dan khusus, wal ijmal, ya, wal bayan, wat taqdim wat ta'khir wa ghairi dzalika mimma huwa khilafudz zahir. Ini pembahasan-pembahasan tentang ilmu tafsir, ya. Nah, wala yakfi fi dzalika ma'rifatul arabiyyah wahdaha. Tidak cukup dalam pembahasan-pembahasan tadi hanya bermodalkan ahli bahasa Arab. Ya. Enggak cukup. Bala budda ma'aha min ma'rifati ma qalahu ahli tafsir fiha. Bahkan harus na'am dia mengetahui apa? Apa yang diucapkan oleh para ahli tafsir tentang ayat tersebut atau tentang lafaz tersebut. Harus mengetahui pendapat-pendapat para ahli tafsir, ya. Tidak cukup hanya dengan mengetahui na'am dan mahir dalam bahasa Arab saja, ya. Faqad yakununa mujmi'ina 'ala tarki adh-dhahir aw 'ala iradatil khusus aw al-idmar aw ghairi dhalik. Karena kadang-kadang mereka para ulama ahli tafsir na'am bersepakat untuk meninggalkan yang zahir, nah, atau bersepakat untuk memaksudkan yang khusus atau na'am tentang idmar dan yang selain itu. Mimma huwa khilafudz zahir, di antara perkara-perkara yang na'am itu adalah khilafuz zahir, yang menyelisihi na'am zahirnya, ya. Wa kama idza kana lafdu mushtarakan baina ma'ani, demikian pula apabila lafaz itu bisa bermakna ini, bisa bermakna itu dan seterusnya, maknanya banyak. Nah, fa'ulima fi maudhi'in annal murad ahadul ma'ani. Kemudian diketahui dalam suatu tempat, dalam suatu ayat, Nah, maksud lafadz ini adalah salah satu maknanya. Maknanya ini misalkan. Thumma fusira atau thumma fassara kullama ja'a bihi fa hadza kulluhu tafsirun birra'i. Kemudian karena dia mengetahui makna dalam satu ayat, lafadz ini maknanya ini, kemudian dia pukul rata, dia menafsirkan semua yang semua yang mengandung lafadz itu dalam ayat, ya, dia pukul rata ditafsirkan dengan makna itu. Ya, padahal kadang beda antara lafadz di ayat ini maknanya ini, lafadz di ayat itu maknanya itu. Nah, ya, tapi dia pukul rata, dan ini namanya tafsirun birra'i. Ini tafsir dengan ra'yu. Wahwa haram dan hukumnya haram. Wallahu a'lam. Nah, alhasil kesimpulannya, jangan menafsirkan ayat atau ayat Al-Quran atau lafadz Al-Quran, ya, tanpa ilmu. Ya, menafsirkan makna lafadz atau makna ayat dan seterusnya tanpa ilmu, tanpa bimbingan para ulama. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.